إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جمع صلاة المغرب dan salatul isya Masjid Al-Munawwarah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Meskipun kita tidak saling kenal mengenal, dan meskipun kita berasal dari suku yang berbeda dan dari daerah yang berbeda, namun kita meyakini bahwa kita semua adalah orang-orang yang bersaudara. Yang mempersaudarakan kita adalah al-Islam wal-Iman. Allah Azza wa Jal berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Maka siapapun mereka dan dari manapun asal mereka, apabila dia adalah seorang muslim, seorang mukmin yang berjalan di atas Islam, yang merupakan agama yang Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengannya, maka dia adalah saudara kita. Oleh karenanya, merupakan salah satu bentuk yang mempererat ukhuwah, persaudaraan di antara sesama kaum mukminin adalah adanya saling at-tazawur, saling berziarah, saling kunjung mengunjungi, yang semakin menumbuhkan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملكا. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang malaikat untuk mengikuti perjalanan hamba Allah Subhanahu wa taala itu. فقال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. Lalu malaikat ini pun mendatangi hamba Allah tersebut dan bertanya kepadanya, hendak kemanakah engkau? Hamba Allah ini menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini. Maka malaikat itu bertanya lagi, apakah ada kenikmatan tertentu yang kamu inginkan dengan mengunjungi saudaramu itu? Maka hamba Allah ini menjawab, tidak sama sekali. Aku mengunjunginya melainkan karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu pun mengatakan, Inna Allah Azza wa Jal arsalani ilaik wa akhbarani bi anna Allah Azza wa Jal ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus aku kepadamu dan Allah memberitakan kepadaku bahwa sungguh Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah disebabkan karena tumbuhnya rasa cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Seorang yang saling cinta mencintai dengan saudaranya yang lain karena Allah akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan termasuk di antara yang semakin mempererat ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, manakala kaum muslimin membangun dan menegakkan agamanya di atas prinsip saling nasihat menasihati di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari rahimahullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Maksudnya agama itu akan tegak dan keimanan itu akan tegak manakala agama tersebut senantiasa dibangun di atas prinsip saling nasihat menasihati tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang kitabnya, untuk imam-imam kaum muslimin dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkenankan saya pada malam hari ini dalam majelis yang singkat ini untuk menyampaikan hal-hal yang semoga memberi manfaat kepada kita semua yang meningkatkan keimanan, yang mengokohkan agama kita, keimanan kita, terkhusus untuk diri saya pribadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentu kita semua menyadari bahwa sekarang ini kita sedang hidup di kampung yang namanya dunia. Hidup dalam kehidupan dunia. Dan kita meyakini bahwa kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang kekal, namun merupakan kehidupan yang sementara. Kita masih akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke kampung-kampung yang berikutnya. Masih ada dua kampung yang akan kita lalui. Kampung setelah kehidupan dunia yang disebut alam barzakh. Sebagian menyebutnya alam kubur. Dan kampung tersebut merupakan perantara antara dunia menuju akhirat. Setelah melalui alam barzakh, maka kita akan menuju kampung yang akan menjadi tempat persinggahan kita semua, tempat menetap kita selamanya, yang disebut kampung akhirat. Kehidupan akhirah yang pasti semua manusia, demikian pula jin, mereka akan tiba di kampung tersebut. Adapun kehidupan dunia, kehidupan ini disebut dengan kehidupan yang sementara, yang penuh dengan cobaan dan ujian. Darul ibtila. Kampung di mana Allah Subhanahu wa taala hendak menguji hamba-hambanya. Siapa di antara mereka yang mukmin dan siapa di antara mereka yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, berapapun usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia. Tidak ada yang namanya kekekalan. Pasti akan merasakan kematian. Dan setiap kalian akan disempurnakan apa yang telah kalian amalkan di dunia, nanti di akhirat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka sungguh dialah yang mendapatkan kemenangan. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kemenangan yang menipu, kesenangan sesaat yang melalaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu dunia ini merupakan tempatnya di mana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Siapa di antara mereka yang mampu istiqamah, kokoh di atas al-haq dan selalu berjalan di atas kebenaran sampai dia meninggalkan dunia, maka itulah kemenangan yang sebenarnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama kita hidup di dunia dan selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia kepada kita untuk menghirup udara di dunia ini, maka pada masa-masa itu kita akan selalu mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah. Jadi jangan sekali-kali ada yang menyangka bahwa dia akan beristirahat dalam kehidupan dunia tanpa cobaan, tanpa ujian yang akan menimpanya. Itu adalah hal yang mustahil. Seseorang ingin mengokohkan keimanannya, as-sabatu alal haq, kokoh di atas kebenaran, maka dia harus siap menghadapi resiko ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pendidikan sekolah misalnya, seseorang tidak akan mungkin menaiki jenjang yang berikutnya hingga dia melalui fase ujian. Apabila dia mampu dan berhasil untuk melalui ujian tersebut dengan prestasi yang baik, maka dia akan naik peringkat dan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, menunjukkan keberhasilannya. Demikianlah dalam kehidupan dunia. Maka demikian pula kehidupan seseorang yang kaitannya dengan keimanan dan keistiqamahan seseorang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah keimanan, maka semakin bertambah pula ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadharra'u wazulzilu hatta yaqulal rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan dimasukkan ke dalam jannah sementara belum datang kepada kalian hal-hal yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan berbagai macam cobaan dan ujian, berbagai macam kesulitan yang mereka hadapi, sehingga tatkala mereka mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapankah datang pertolongan dari Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam suratul Ankabut, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin. Apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami mukmin, kami orang yang beriman, sementara mereka belum mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian sehingga kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta. Ketika mendapatkan ujian, maka dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita bersabar dalam kehidupan dunia. Sabar dalam menjaga iman. Bersabar untuk menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebab jika Allah menguji seorang hamba, bukan berarti Allah menghinakan hamba tersebut. Ketika hamba tersebut diuji dalam kehidupannya, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba itu. Oleh karenanya dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah azza wa jall idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah apakan dia? Ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian dalam kehidupan dunia ini sangat banyak sekali. Berbagai macam cobaan yang akan selalu datang kepada kita dari berbagai arah. Dari arah syubhat dan dari arah syahwat. Dan di antara cobaan yang menimpa umat ini adalah fitnatud dunia. Ujian dalam permasalahan dunia. Ujian harta. Ujian kedudukan, jabatan. Ujian kemewahan hidup. Ini merupakan cobaan yang berat. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Namun bagi siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami' dari hadis Ka'ab bin Iyadh radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat itu dia akan mendapatkan cobaan, dan cobaan yang menimpa umatku ini dalam urusan harta. Terkadang kita melihat seorang ketika dia hidup miskin, hidup apa adanya, masya Allah rajinnya dia sholat di masjid, hampir dia tidak pernah putus selama 5 waktu setiap hari menghidupkan sholatul jamaah di masjid. Namun ketika dia mulai mendapatkan cobaan, hartanya mulai bertambah, bisnisnya mulai berhasil, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan kepadanya pintu dunia, maka mulailah dia menyibukkan diri dengan dunia, lalu kemudian meninggalkan salatul jamaah. Wallahul musta'an. Seakan-akan orang yang mendatangi masjid untuk menegakkan salatul jamaah hanya dikhususkan bagi orang-orang miskin. Hanya dikhususkan bagi orang-orang yang tidak memiliki harta. Kalau sudah sibuk dengan hartanya, maka dia sibuk dengan dunianya. Maka ini musibah. Berarti dia tidak bersabar dengan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Terfitnah dengan fitnatul dunia wal iyadu billah. Bagi seorang mukmin, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya harta, dia memahami bagaimana cara memanfaatkan harta itu. Di dalam Islam tidak dilarang seorang menjadi kaya raya, silakan. Akan tetapi ingat, apabila kekayaan tersebut Dia menjadikannya sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya kenikmatan. Itulah kemuliaan, itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba. Namun sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan kepadanya pintu dunia yang menyebabkan dia lalai dari menegakkan kewajibannya sebagai seorang hamba, maka itu adalah ghurur. Dia telah tertipu oleh syaitan yang memalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dahulu di antara mereka ada yang kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq kaya raya. Utsman bin Affan kaya raya. Dan para sahabat yang lainnya. Namun mereka memanfaatkan harta itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu merupakan keutamaan. Dalam hal ini, orang kaya yang pandai memanfaatkan hartanya lebih utama dan lebih afdal daripada orang miskin. Apabila sama-sama mereka bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, sekumpulan orang miskin mereka datang mengadukan tentang kondisi mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlu dutur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendahului kami dengan pahala yang berlipat ganda. Ketika mereka sholat, kami juga sholat. Ketika mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Namun, ketika mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah berikan, kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Rasulullah. Miskin, fakir. Mereka telah mendahului kami dengan pahala yang berlipat ganda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghibur orang-orang miskin ini. Kata beliau, maukah aku ajarkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian mengamalkan amalan tersebut, tidak ada seorang pun yang mengalahkan keutamaan kalian kecuali apabila orang itu mengamalkan seperti apa yang kalian amalkan. Mendengarkan itu semangatlah orang-orang miskin ini. Berarti mereka tidak ketinggalan dari keutamaan yang dimiliki orang-orang kaya. Kabarkan kepada kami wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan tentang zikir sesudah salat. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dalam riwayat yang lain 34 kali. Dalam riwayat yang lain 33 ditambah menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap menjadi 100. Akhirnya orang-orang miskin ini pun kembali bersemangat. Mereka ternyata tidak terkalahkan oleh orang-orang kaya. Setiap kali selepas salat wajib, mereka berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, lama kelamaan ternyata zikir ini sampai ke telinga orang-orang kaya. Akhirnya mereka pun mendengarkan apa yang diamalkan oleh orang-orang miskin. Sehingga mereka pun mengamalkannya. Sedih lagi orang-orang miskin. Akhirnya mereka datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah mengetahui apa yang kami amalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha'." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Mau bagaimana lagi? Orang-orang kaya bersemangat. Sementara orang kaya itu penuh dengan ujian, harta yang mereka hadapi. Tapi ketika mereka memanfaatkan hartanya dan tidak memalingkan dari mendekatkan diri kepada Allah, itu merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang kaya. Mengalahkan orang-orang miskin. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tidak terlarang seorang memiliki harta yang melimpah, silakan. Namun ingat, harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang memanfaatkannya, menjadikannya sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan menjadi mulia. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La hasada illa fi nasain." Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal yang dianjurkan. Yang dimaksud di sini adalah ghibah. Yang dimaksud ghibah atau hasad yang diperbolehkan ketika kita melihat salah seorang saudara kita memiliki keutamaan, maka kita pun mengharapkan mendapatkan keutamaan yang semisalnya, namun kita tidak berharap keutamaan itu dihilangkan dari saudara kita. Itu namanya ghibah. Melihat orang yang saleh misalnya, dia rajin beribadah, maka kita pun ingin, wah inginnya saya seperti itu, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Namun dia cinta kenikmatan itu ada pada saudaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yatluhu ana'al layli wa ana'an nahar. Seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kepandaian membaca Al-Qur'an Karim, sehingga dia senantiasa membacanya di siang hari dan di malam hari. Wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana'al layli wa ana'an nahar. Dan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta, lalu dia senantiasa menginfakkannya di siang hari dan di malam hari. Maka ini orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya. Dia memanfaatkan harta untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara fitnatud dunia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah fitnah syahwat yang berkaitan dengan wanita. Tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang sebelumnya masya Allah dia terlihat taat kepada Allah, semangat dalam beramal saleh, namun ketika dia terfitnah dengan fitnatun nisa, fitnah wanita, maka dia terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah yang menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innad dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha liyanzura kayfa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sesungguhnya dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hulwatun khadirah. Dunia ini indah. Dunia ini terasa manis. Indah. Seakan-akan dunia ini semakin tua usianya, namun semakin pandai bersolek. Sehingga bagi orang yang memandangnya semakin menggiurkan. Tapi sesungguhnya semakin tua dia. Ibaratnya seperti seorang wanita semakin bertambah tua semakin rajin bersolek. Padahal dia akan mendekati kehancurannya. Namun dia semakin pandai bersolek. Seorang kalau tidak memahami hakikat dari kehidupan dunia, seperti dia melihat seorang wanita tua dari jauh, dia melihat, cantiknya wanita itu. Luar biasa, dari kejauhan sudah terlihat merah di wajahnya. ada merahnya, ada oranye-nya, ada berbagai macam warna karena dia bersolek. Tapi begitu mendekatinya, seorang mengetahui hakikat dari kehidupan dunia, buruknya kehidupan dunia itu indah dan nikmat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mustakhlifukum fiha, menjadikan kalian hidup silih berganti dari satu generasi datang generasi yang berikutnya dan seterusnya. Untuk apa? Perubahan generasi ini dan berlanjutnya generasi dan seterusnya. Liyanzura kaifa ta'malun. Agar Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian amalkan di dunia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqud dunya." Berhati-hatilah kalian terhadap dunia. Dan berhati-hatilah kalian terhadap an-nisa, wanita. Karena sesungguhnya fitnah yang paling pertama yang menimpa Bani Israel disebabkan karena wanita. Yang berapa ya? Belum. Hah? Nah. Disebabkan karena wanita. Wanita ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apabila kita mendidik mereka dengan kebaikan, maka dia akan menjadi sebuah perhiasan yang terbaik dalam kehidupan dunia. Apabila orang tua yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak wanita, didiklah dengan didikan kebaikan. Dia akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan dunia. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia apa? Wanita salihah. Wanita salihah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita salihah itu adalah wanita yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memelihara dan menjaga kehormatannya ketika suaminya sedang tidak berada di sisinya. Dia menjaga kehormatannya, dia menjaga kehormatan dan harta suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati thamaniyati syi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita menegakkan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kehormatan dan kemaluannya, taat kepada suaminya, maka pada hari kiamat nanti dikatakan kepada wanita tersebut, "Wahai wanita yang salihah, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki dari 8 pintu yang telah dipersiapkan untuk masuk ke dalam jannah." Subhanallah. Kelihatannya mudah kan? Cukup seorang wanita itu menegakkan ibadah kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya, maka dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sangat disayangkan sekali, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar fa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku diperlihatkan neraka dan ternyata mayoritas penghuni neraka para wanita. Subhanallah. Mayoritas penghuni neraka para wanita. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yakfurna," karena mereka senantiasa melakukan perbuatan kekafiran. Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, kekafiran apa yang mereka lakukan wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna az-zahra thumma ra'at fika syai' qalat wallahi ma ra'aytu fika khairan qat. Mereka suka mengingkari perbuatan kebaikan. Mereka suka mengingkari kebaikan suaminya. Ketika engkau berbuat baik kepadanya sepanjang tahun, lalu dia melihat ada satu saja keburukan yang ada pada dirimu, maka wanita ini mengatakan, demi Allah saya tidak pernah melihat kebaikan ada padamu. Ini wanita yang tidak pandai bersyukur. Tidak pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak pandai berterima kasih kepada suami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu pelihara keluarga kita. Jaga keluarga kita agar mereka tidak terjerumus ke dalam neraka waliyadz billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al mar'atu awrah." Wanita itu aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau wanita itu keluar dari rumahnya, maka syaitan menjadikan pandangan lelaki merasa nikmat kepadanya. Syaitan menjadikan pandangan lelaki merasa nikmat kepadanya. Apalagi ketika wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak berhijab. Dalam keadaan tidak menutup auratnya. Dalam keadaan bersolek, bertabarruj. Dalam keadaan memakai wangi-wangian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya kadha wa kadha, ya'ni zaniyah. Siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian lalu dia keluar dari rumahnya yang menyebabkan sebagian kaum mencium baunya, maka dia dianggap sebagai wanita penzina waliyadz billah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menjaga keluarganya. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Tapi kalau ada kebutuhan silahkan keluar rumah. Namun ingat, jangan kalian bertabarruj. Jangan kalian bersolek. Jangan kalian memperlihatkan aurat kalian. Jangan kalian memperlihatkan perhiasan yang ada pada diri kalian. Seperti halnya wanita jahiliyah dahulu melakukan perbuatan tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita dan meneguhkan keimanan kita. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya setelah melaksanakan salatul isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fardina'azakumullah. Kalau ukhuwah itu terbentuk dan terwujud, maka seseorang mukmin akan mencintai mukmin yang lainnya. Ukhuwah saling cinta mencintai, saling bela membela, dan juga berupaya mengeluarkan usaha untuk menasehati saudaranya yang menyimpang, yang salah, yang keliru. Diingatkan, ini pun dalam rangka ukhuwah. Dalam rangka mempersatukan kaum muslimin, maka harus diingatkan yang salah supaya kembali. Jangan terkesan persatuan itu harus persatuan yang tidak saling menyalahkan. Itu persatuan gombal namanya. Tahu persatuan itu? Persatuan semu diistilahkan. Apa semu? Bukan persatuan yang hakiki. Persatuan yang semu bukan hakiki, bukan asli. Fata Morgana, kelihatannya persatuan padahal perpecahan. Apa itu? Kita harus bersatu, jangan saling salah menyalahkan. Loh, terus kalau dia keliru gak boleh disalahkan? Jangan. Kalau dia menyimpang, gak boleh tegur? Jangan. Kalau dia khawarij, gak boleh diingatkan? Jangan. Nanti kita pecah belah. Biarkan masing-masing di jalannya sendiri-sendiri. Apa maknanya? Maknanya biarkanlah mereka berpecah di jalannya masing-masing. Kan begitu? Biarkanlah mereka berpecah belah di jalannya sendiri-sendiri. Itu bukan persatuan namanya. Membiarkan perpecahan. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin.

melanjutkan pembahasan kita yang pertama, bahwa dari sini kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat seorang hamba dari banyaknya harta yang dia miliki, dan tidak melihat dari seorang hamba dari kedudukan yang tinggi dan jabatan dunia yang sedang diraihnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada ketampanan dan kecantikan seseorang sehingga dia berbangga dengan itu. Namun yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla adalah hati seorang hamba dan amalannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang apa? Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan yang paling banyak hartanya. Bukan yang paling baik nasab keturunannya. Namun yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, bagaimana jasad kalian, dan tidak pula melihat kepada wajah-wajah kalian. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Yang seharusnya kita perhatikan adalah hati kita. Bagaimana kita selalu berupaya agar hati ini ikhlas dalam beribadah kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula amalan. Perhatikan amalan kita. Apakah amalan kita ini telah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila hati kita berjalan di atas jalan kebenaran, amalan kita sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakinilah dia pasti akan sukses dalam kehidupannya. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada ketampanan seseorang. Berapa banyak orang-orang miskin, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam jannah. Berapa banyak orang-orang yang mungkin di hadapan manusia mereka tidak diberi penilaian sedikit pun, direndahkan di tengah-tengah masyarakatnya. Namun ternyata dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ingin menyebutkan dua kisah yang sahih di antara kisah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang pertama, seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Thabit bin Qais radhiyallahu anhu ini, beliau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering berkhutbah, khatib radhiyallahu anhu. Beliau menikah dengan seorang wanita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji Thabit bin Qais. Yang disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Thabit seorang yang memiliki wajah yang buruk. Beliau seorang buruk rupa. Tidak memiliki ketampanan sedikit pun radhiyallahu anhu. Saking jeleknya Thabit radhiyallahu taala anhu ini, istrinya tidak tahan hidup bersamanya. Istrinya yang bernama Jamilah, ada sebagian riwayat mengatakan namanya Habibah, itu tidak tahan hidup bersamanya. Sampai dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, Thabit, ma a'tibu alaihi fi din wala khuluq, walakin akrahul kufra ala al-islam. Wahai Rasulullah, Thabit ini, saya tidak menghinanya dalam hal keimanannya, agamanya, akhlaknya, sangat baik sekali. Seorang yang memiliki keimanan yang masya Allah, agama yang kokoh, akhlak yang sangat baik. Namun kata istrinya, akan tetapi aku khawatir berbuat kekufuran di dalam Islam. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, walaula makhafatullahi idza dakhala alayya labasaqtu fi wajhi. Kalau bukan karena takutnya aku kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia mendatangiku, aku ludahi wajahnya. Saking tidak kuatnya beliau bersama suaminya, sehingga dia meminta khulu. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta khulu agar dipisahkan dari suaminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ataruddina alaihi hadiqatah, apakah kamu siap untuk mengembalikan kebunnya yang dia telah berikan kepadamu? Istrinya mengatakan iya. Lalu dikembalikan kebunnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan di antara keduanya. Buruk rupa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Beliau termasuk di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jaminan surga. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik, ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Yani ketika seorang berdialog, berbicara bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan meninggi suaranya. Pelan, di bawah suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau langsung memvonis dirinya, kalau begitu saya dari penghuni neraka. Ana min ahli nar. Berdasarkan ayat ini saya penghuni neraka. Karena suara beliau keras. Akhirnya beliau menahan diri di rumahnya. Tidak ingin keluar rumah untuk mendatangi majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau, beliau selalu memperhatikan para sahabatnya. Siapa yang tidak hadir? Kalau dia enggak hadir ditanya, ada apa? Kenapa? Mungkin sakit atau ada keperluan? Mengapa? Sampai suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Thabit bin Qais. Maka beliau pun bertanya kepada tetangganya yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Wahai Abu Amr, ada apa dengan Thabit? Apakah dia sedang sakit? Kata Sa'ad, Thabit adalah tetanggaku dan aku tidak mengetahui kalau dia sedang sakit. Akhirnya Sa'ad pun mendatangi Thabit radhiyallahu anhu dan menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang mencari beliau. Kata Thabit radhiyallahu taala anhu, setelah diturunkannya ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Setelah diturunkannya ayat ini, berarti saya termasuk penghuni neraka. Ini yang menyebabkan saya enggan untuk keluar. Akhirnya Sa'ad menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, bal huwa min ahli al-jannah." Tidak sama sekali, bahkan dia termasuk penghuni surga. Dia termasuk ahlul jannah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Thabit dengan keimanannya, dengan keikhlasannya dalam beribadah, dengan keteguhannya dan kekokohannya di atas iman, dengan akhlaknya yang mulia, meskipun beliau memiliki wajah yang buruk, sehingga istrinya pun tidak tahan hidup dengannya. Kisah yang kedua, kisah ini dikumpulkan dalam beberapa riwayat, sebagiannya dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Barzah Al-Aslami, sebagiannya lagi diriwayatkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Bahwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Julaibid. Namanya Julaibid. Julaibid ini juga dikenal sebagai seorang yang buruk rupa. Tidak dipandang oleh yang lainnya. Namun beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kali mendatangi majelisnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rajin mendatangi pengajiannya Rasulullah. Rajin menuntut ilmu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bergurau bersama Julaibid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan kepadanya, "Ala tatazawwaj ya Julaibid? Kenapa kamu tidak menikah juga wahai Julaibid? Kapan kamu menikah?" Kata Julaibid, "Man yuzawwijuni ya Rasulullah? Siapa yang mau menikah dengan wahai Rasulullah?" Ya. "Inni rajulun kasib." Aku ini orang yang tidak laku. Ya. Entah bahasa Maduranya apa itu, tidak laku. Hah? Tak payu, ora payu gitu ya kalau bahasa Jawanya. Enggak laku. "Saya ini orang enggak laku ya Rasulullah. Siapa yang mau nikah denganku?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghaira annaka 'inda Allah lasta bikasib." Akan tapi kamu di sisi Allah, kamu bukan orang yang tidak laku. Engkau orang yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mahal dengan keimanannya, mahal dengan kesolehannya. Sampai suatu ketika ada seorang wanita ditinggal mati suaminya. Sehingga wanita ini menjanda. Di antara kebiasaan sebagian sahabat, itu kalau ingin mencarikan pasangan anaknya, terlebih dahulu dia menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada Rasulullah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkeinginan, baru dicarikan yang lain. Ya. Tapi khusus Rasulullah ya. Ah. Khusus Rasulullah. Jangan sampai nanti ada yang punya anak ditawarkan pada seseorang. Nah. Lalu kemudian ada orang tua dari anak ini yang menjanda datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang anaknya yang dalam kondisi janda. Janda tapi janda muda. Ditinggal mati suami. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya melamar anakmu." Kata ayahnya, wah, nikmat yang merupakan kenikmatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar anak saya. Wah, ini merupakan kenikmatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan untuk saya, namun untuk Julaibi. Kata ayahnya, oh, kalau begitu saya bermusyawarah dulu dengan ibunya. Tadi tidak langsung diterima. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya enggak perlu berpikir panjang, pasti ibunya menerima. Tapi ini selain Rasulullah. Kalau begitu saya ingin berdiskusi dulu dengan ibunya. Akhirnya dia pulang. Dia menyampaikan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya. Dia mengatakan kepada istrinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar anakmu. Maka ibunya mengatakan, wah, ini nikmat. Sebaik-baik lelaki yang akan menikahi anak kita. Kata ayahnya, akan tetapi untuk Julaibi, bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, untuk Julaibi? Tidak sama sekali. Tidak, la'amrullah. Sudah sekian banyak lelaki yang datang, kami tolak semua. Gimana Julaibi kita terima? Yang lain saja datang untuk melamar anak kami, kami tolak. Tidak, Julaibi tidak. Kata istri. Alhasil terjadi dialog antara ayah dan ibu wanita janda ini. Rupanya didengarkan oleh anaknya. Didengarkan oleh wanita ini. Ketika ayahnya ingin menyampaikan kesimpulan bahwa ibunya tidak setuju, dia ingin menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini mengatakan, siapa yang datang melamarku? Sampaikan kepadaku. Siapa yang datang? Maka ayahnya mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hendak melamarmu, akan tetapi untuk Julaibi. Maka wanita yang salihah ini mengetahui bahwa yang melamar dirinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun bukan untuk Rasulullah tapi untuk Julaibi, maka dia mengatakan, la tarudda ala amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian menolak apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada Rasulullah bahwa saya ridha apa yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wanita salihah. Dia meyakini bahwa apa yang menjadi ketetapan Rasulullah itu pasti yang terbaik. Dia tidak lagi memperhatikan siapa itu Julaibi. Bagaimana rupanya? Tidak lagi memperhatikan. Ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ayahnya pun menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sya'nuka biha. Idza radit, radiyat. Wahai Rasulullah, terserah kamu. Apabila engkau ridha, maka anak saya juga ridha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar saya ridha. Akhirnya terjadilah pernikahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Julaibi dengan wanita tersebut. Setelah terjadi akad nikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya. Lalu kemudian beliau mendoakan kedua mempelai ini. Beliau mengatakan, Allahumma subba alaihim al-khayra sabba wa la taj'al 'aysahuma kaddan kadda. Ya Allah, tumpahkanlah kebaikan kepada kedua ini. Kedua mempelai ini. Tumpahkan, bukan berikan, tumpahkan kebaikan kepada keduanya. Dan jangan engkau menjadikan kehidupan keduanya dalam keadaan kekurangan. Subhanallah, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan keberkahan kepada rumah tangga Julaibi. Namun beberapa hari setelah itu datang panggilan jihad. Kalau istilah orang sekarang ini masih bulan madu. Ya. Masih baru menikah beberapa hari. Datang panggilan berjihad. Dan Julaibi radhiyallahu taala anhu lebih mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia meninggalkan istrinya untuk berjihad di jalan Allah azza wajalla. Dan istrinya pun ridha suaminya berangkat untuk berjihad memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat Julaibi dalam peperangan. Setelah selesai peperangan, sebagian kaum muslimin mereka terbunuh dalam peperangan tersebut. Sehingga para sahabat mereka mencari, ada yang mencari kerabatnya, ada yang mencari temannya, ada yang mencari saudaranya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kalian masih mencari seseorang?" "Iya, kami mencari fulan, fulan, fulan." Ditanya lagi sebagian yang lain, "Kalian mencari seseorang?" Kata mereka, "Tidak, kami tidak mencari siapapun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinni afqidu Julaibib." Namun saya mencari Julaibib. Saya kehilangan Julaibib. Cari jasadnya. Setelah dicari, ditemukan jasad Julaibib. Di samping Julaibib itu ada 7 jenazah dari orang-orang musyrik. Di samping jenazahnya Julaibib radhiyallahu anhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di dekat jenazah itu. Lalu beliau mengatakan, "Qataltahum tsumma qataluk." Wahai Julaibib, engkau telah membunuh mereka semua, kemudian mereka membunuhmu. Beliau menghadapi 7 orang musyrik dalam peperangan itu. Sampai kemudian beliau juga terluka berat. Setelah membunuh 7 orang ini, maka beliau pun meninggal dalam peristiwa itu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta minni wa ana minka, anta minni wa ana minka." Engkau bagian dariku, aku bagian darimu. Engkau bagian dariku, aku bagian darimu. Menunjukkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Julaibib. Padahal bukan dari kerabatnya. Engkau dariku dan aku darimu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengangkat jenazah Julaibib. Didudukkan di atas pangkuannya. Sambil digali kuburan Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan Julaibib tidak memiliki pengalas kecuali kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menurunkannya ke dalam kuburannya radhiyallahu anhu. Setelah meninggalnya Julaibib, diriwayatkan oleh para sahabat, tidak ada seorang pun wanita yang paling rajin berinfak dan bersedekah dari istrinya ini. Dari istri Julaibib radhiyallahu anha. Bahkan ketika itu para lelaki mereka berlomba-lomba untuk melamar istri dari Julaibib radhiyallahu taala anhuma tersebut. Allah Subhanahu wa taala muliakan seseorang dengan iman, dengan keikhlasan, dengan kesalehannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelihara iman kita. Jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita ingin meraih kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Semoga dari 2 kisah ini kita dapat mengambil pelajaran yang berharga, dan saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qalat imra'atul aziz al-ana hasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu lamin as-sadiqin. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Kepada bin A'azakum Allah, apa yang dikatakan oleh mereka dalam lagu-lagu cengeng mereka, semua hidupku adalah untukmu, aku tercipta untukmu, tercipta untukmu. Lah bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Tapi dia merasa diciptakan hanya untuk kekasihnya. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang mengatakan, aku mau tidur ingat kamu, ingat kamu. Mau makan, mau berdiri, mau pergi, mau keluar ingat kamu. Lah ingat Allahnya kapan? Karena bin A'azakumullah sudah contoh yang nyata terjadi di masyarakat. Bahwa mereka betul-betul memberikan nar'u ta'abbud, memberikan semacam sejenis ta'abbud, sejenis peribadatan